Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah jamaah Masjid Al-Hidayah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pembahasan tentang seputar sholat sebagai bagian dari penjelasan tentang hadis Jibril. Terakhir kita bahas tentang masalah sholat sebelum waktunya tiba, ya, meskipun hanya sesaat adalah sholat yang tidak diterima. Meskipun setelah takbiratul ihram waktu sholat tiba, maka tidaklah diterima sebagai sholat fardu. Sebagaimana seorang berpuasa Ramadan sehari sebelum Ramadan tiba, maka tidaklah sah sebagai Ramadan. Namun jika hal tersebut terjadi karena ketidaktahuan, maka sholat sebelum waktunya tadi, jika ini terjadi karena ketidaktahuan, maka nilainya adalah sholat sunnah dan wajib diulangi sebagai sholat fardu. Kemudian jika seorang itu mengerjakan sholat ba'dal waktu setelah waktunya berakhir, sholat duhur setelah waktu duhur berakhir, sholat maghrib setelah maghribnya berakhir, maka ini tidak lepas dari dua kemungkinan, ada dua rincian. Yang pertama, hal tersebut terjadi dan dimaklumi karena ketidaktahuan atau karena lupa atau karena ketiduran, maka insyaallah adalah sholat yang bisa diterima. Ketidaktahuan misalnya seorang itu tidak mengetahui kalau waktu sholat telah tiba dan bahkan telah berakhir, ya, maka tidak ada kewajiban apapun atas dirinya. Fa inna yusalli as-salata, maka dia hendaklah dia mengerjakan sholat ketika dia telah tahu, dan itu akan menjadi sholat yang diterima. Li'anau ma'adhurun, karena dia punya alasan yang bisa dimaklumi. Atau karena lupa, semisal seorang itu sibuk dengan satu kesibukan yang luar biasa yang menyibukkan dan melalaikannya sehingga waktu sholat berakhir, ya, maka hendaklah dia tetap mengerjakan sholat tersebut meskipun waktunya telah habis. Maka hendaklah dia kerjakan saat ingat. Demikian juga dan tidur pun seperti itu. Seandainya seorang itu tidur dengan niat akan bangun saat adzan, akan tapi ternyata tidurnya adalah tidur yang thaqilan, tidur yang nyenyak, sehingga dia tidak mendengar adzan, demikian juga tidak mendengar al-munabih, mendengar beker, ya, jam beker yang dia letakkan dekat kepalanya, ya, dan dia tidak dengar dan tidak sadar sampai waktunya dan masih dalam keadaan tertidur sampai waktunya berakhir, maka sholat tetap dikerjakan ketika bangun. Mengingat sabda Nabi, sabda Rasul alaihi salatu wassalam, man nama an sholatin au nasiyaha, siapa yang ketiduran atau kelupaan sehingga tidak sholat, fayusalliha idza dzakaraha, maka hendaklah dia kerjakan sholat tersebut ketika dia ingat dan sadar dan bangun. La kafarata laha illa dzalika, tidak ada kewajiban apapun, tidak ada tambahan hukuman apapun, illa dzalika, kecuali mengerjakannya saat ingat atau mengerjakannya saat bangun. Kemudian ini yang pertama, yaitu sholat setelah waktunya berakhir karena sebab tertentu, sebab yang bisa dimaklumi, yaitu tidak tahu, lupa, atau ketiduran. Kemudian yang kedua adalah menunda sholat sampai waktunya berakhir dengan sengaja tanpa ada sebab. Dalam keadaan melek, dalam keadaan nyantai bahkan, dalam keadaan sadar, namun karena sayang dengan acara sepak bola, maka atau karena acara yang lain sehingga baru dikerjakan setelah nunggu acaranya selesai dan itu setelah waktu sholatnya berakhir. Maka ulama sepakat bahasanya tindakannya adalah tindakan dosa dan maksiat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Namun para ulama berselisih pendapat, apakah meninggalkan, apakah sholat duhur setelah duhur berakhir dengan sengaja atau sholat asar setelah waktu asar berakhir, atau sholat maghrib setelah maghrib berakhir, sholat isya setelah isya itu berakhir, membatalkan iman ataukah tidak? Ini. Maka sebagian ulama mengatakan bahasanya meninggalkan satu sholat, mengerjakan sholat satu sholat saja, dan baru dikerjakan setelah waktu itu berakhir, dan dia tidak dalam keadaan tidak punya alasan, dalam keadaan melek, dalam keadaan sadar, ngerti waktu sholat, maka ini satu hal yang membatalkan iman. Ya, di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimallahu taala. Cukup satu sholat ya, yang ditunda pelaksanaannya sampai waktu sholat berakhir tanpa uzur. Ya, cukup satu sholat saja maka itu sudah membatalkan iman. Maka ini satu satu kekafiran yang mukhijan anil millah, yang mengeluarkan orang dari agama. Nas'alullah al-afiyah. Ya, maka para ulama sepakat kalau orang yang menunda sholat sampai waktunya berakhir tanpa alasan yang bisa diterima dan dimaklumi, ini adalah satu perbuatan dosa dan maksiat. Namun setelah hal ini disepakati, diperselisihkan apakah ini membatalkan iman ataukah tidak. Maka sebagian ulama mengatakan itu membatalkan iman. Nih. Karena membatalkan iman ya, ya tidak bisa berarti dilaksanakan. Nih. Ya bisa dilaksanakan, melaksanakannya percuma. Nih. Mengerjakannya percuma. Maka kewajibannya adalah bertobat, menyesal, bersungguh-sungguh menyesal, tidak lagi ngulangi, meninggalkan satu sholat dengan sengaja. Namun mayoritas para ulama wawasahi, dan inilah pendapat yang benar. Pendapat yang benar bahasanya meninggalkan atau sholat di setelah waktunya berakhir satu sholat ya, yang di baru dilaksanakan setelah waktunya berakhir itu tidaklah membatalkan iman. Nah mayoritas ulama yang mengatakan itu tidak membatalkan iman, mereka berselisih apakah seandainya sholat tersebut tetap dikerjakan dalam kondisi ini setelah waktunya berakhir itu manfaat ataukah tidak. Sholat duhur dalam keadaan ini adalah orang yang tidak boleh jamak, tidak boleh menjamak sholat ya, dia biarkan waktu duhur berakhir ya, dan dia tidak kerjakan karena alasan kuliah atau karena alasan sibuk kerja atau tanggung dan sebagainya ya, setelah waktu duhur berakhir baru dia kerjakan. Maka ini satu hal yang disepakati, satu hal yang dosa, diperselisihkan apakah membatalkan iman. Pendapat mayoritas ulama dan itulah yang benar, tidak membatalkan iman. Setelah itu mayoritas ulama yang mengatakan tidak batal imannya bersilang pendapat apakah seandainya dikerjakan itu ada gunanya ataukah tidak. Yakni setelah dia tunda, dia keluarkan sholat dari waktunya secara sengaja tanpa udzur, kemudian tetap sholat, maka apakah ini manfaat ataukah tidak? Ada ulama yang mengatakan innaha tuqbal, artinya sholatnya itu diterima dan manfaat karena dia sadar kembali kepada jalan yang benar. Kemudian alasan yang kedua adalah jika orang yang lupa sehingga mengerjakan sholat setelah waktunya berakhir itu manfaat, meskipun waktunya telah berakhir maka yang sengaja pun seperti itu, artinya dianggap sama. Alasan ulama yang menganggap manfaat, dianggap orang yang sengaja itu semisal dianalogkan dengan orang yang lupa dan tidak sengaja. Tentu ini menganalogkan dua hal yang sangat berbeda. Nah, orang yang lupa kemudian sholat duhur setelah waktunya berakhir, ya, tentu dia tidak sengaja. Tentu lain halnya dengan orang yang dalam keadaan melek, sadar, ngerti ini waktu duhur, dah ngerti 10 menit lagi waktu duhur habis, adzan asar tiba, ini tanggung kerjaan ini, terus habis asar baru kemudian adzan asar baru sholat ya. Tentu menyamakannya dengan orang yang lupa adalah menyamakan dua hal yang sangat-sangat berbeda. Oleh karena itu pendapat yang lebih tepat yang didukung oleh berbagai macam dalil bahasanya sholat yang dikerjakan setelah waktunya berakhir dan ini terjadi karena sengaja, tidak diterima dan tidak manfaat. Jika seorang itu menundanya sehingga waktunya berakhir secara sengaja, itu tidak ada manfaatnya meskipun dia kerjakan sebanyak 1000 kali. Sholat duhur yang dikerjakan setelah waktunya berakhir tadi, tidak ada manfaatnya meskipun dia kerjakan sebanyak 1000 kali. Hal ini karena sabda Nabi SAW, siapa melakukan amal ibadah yang tidak kami ajarkan maka tertolak. Dan sholat duhur setelah waktunya berakhir adalah amal ibadah yang tidak diajarkan oleh Nabi, maka tertolak, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jika tidak diterima, jika tertolak maka tidak diterima. Maka orang yang secara sengaja membiarkan waktu sholat berakhir sehingga waktunya berakhir, jika setelah waktunya berakhir dia mengerjakan sholat, maka dia sholat dalam keadaan sholat tersebut adalah amal yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga tidak diterima dan tidak manfaat. Wa amal ma'dzur, adapun orang yang punya uzur, punya alasan yang bisa dimaklumi, maka bisa dimaklumi. Oleh karena itu maka syariat memerintahkannya untuk tetap sholat jika alasannya, uzurnya sudah berakhir. Adapun orang yang tidak punya alasan, alias sengaja, maka seandainya dia tetap mengerjakan sholat tersebut terus menerus sepanjang masa, maka itu tidaklah diterima dan tidaklah manfaat, karena sholat tersebut telah dia kerjakan setelah waktunya berakhir tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Lalu bagaimanakah solusinya kalau dikerjakan jika tidak ada manfaatnya? Alaihi ayatuba ilallah, maka dia berkewajiban untuk bertobat kepada Allah, wa yastaqim, kemudian berubah menjadi orang yang baik, orang yang sadar perhatian pentingnya sholat, kemudian memperbanyak amal saleh dan memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man taba taballahu alaihi, dan siapa yang sungguh-sungguh bertobat maka Allah akan terima taubatnya. Ya, maka ini rincian detail tentang masalah orang yang sholat setelah waktunya berakhir. Maka dirinci dengan dua rincian, boleh jadi karena alasan yang dibenarkan oleh syariat atau tanpa alasan. Alasan yang dibenarkan oleh syariat ada 3. Tidak tahu kalau waktu sholat tiba, kemudian lupa atau ketiduran. Maka hendaklah jika telah sadar wajib untuk tetap sholat. Ini sebagian orang beranggapan terus tidak sholat, ketiduran sehingga waktu subuh lewat, malah tidak sholat subuh. Sebagiannya malah kemudian malah nanti subuh nanti dikodok dengan subuh di hari esoknya. Hari esoknya kemudian sholat subuhnya 2 kali. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Banyak yang praktek demikian, malah tidak sholat, terus nanti besok subuhnya double, rangkap 2. Ini enggak, ini satu hal yang tidak tepat. Yang benar begitu bangun meskipun jam 7 pagi jika ini memang karena ketiduran, memang asli ketiduran. Ya, bukan sebenarnya sudah melek, sudah duduk namun tidur lagi. Ya. Kalau sudah melek, sudah duduk, tidur lagi nanti masuknya ke yang kedua. Meninggalkan sholat subuh tanpa uzur, tanpa alasan yang dibenarkan. Nah, kalau betul-betul memang ketiduran, kelupaan atau tidak tahu kalau waktu sholat sudah tiba bahkan sudah berakhir, maka sholat tetap dikerjakan saat sadar, saat bangun, saat ingat, saat tahu ini waktu sholat sudah berakhir. Itu tidak ada hukuman, tidak ada kewajiban tambahan selain sholat itu saja. Kemudian yang kedua adalah jika sholat subuh setelah waktunya berakhir tanpa uzur, bukan karena ketiduran, bukan karena kelupaan, bukan karena tidak tahu, udah melek, nonton bola selesainya jam 7 dari jam 3 pagi. Ini tanggung, akhirnya subuhnya lewat tanpa uzur. Ini tidak ada uzur. Atau sudah bangun azan, sudah bangun, sudah duduk, sudah dibangunkan, sudah melek, ini sudah subuh ya? Iya. Nantilah sebentar lagi, terus tidur lagi 12. Maka ini tergolong bagian yang kedua, yaitu mengerjakan sholat setelah waktunya berakhir. Maka ulama sepakat ini dosa besar, lebih besar daripada dosa berzina, lebih besar daripada dosa bunuh orang. Karena zina masih tidak diperselisihkan kalau itu tidak membatalkan iman. Nah, ini diperselisihkan membatalkan iman. Lebih besar dosanya daripada berzina. Subuh yang di luar waktunya karena nonton bola tadi sama berzina, dosanya lebih besar dosa ini. Meninggalkan sholat subuh dengan tanpa sengaja. Maka ulama sepakat kalau dosanya besar sekali. Karena demikian besarnya dosanya diperselisihkan. Apakah batal imannya orang yang sholat subuh? Apakah orang batal imannya orang yang membiarkan waktu subuh berakhir dalam keadaan dia melek sadar? Maka sebagian ulama semacam Ibnu Baz rahimahullah ta'ala mengatakan batal imannya. Batal imannya. Murtad dia dengan hal tersebut. Murtad dia dengan tindakannya tadi. Sehingga kewajibannya gimana? Bertobat. Ya. Tidak ada kewajiban apapun, tentu dia tidak perlu sholat. Tidak perlu mengerjakan subuh yang dia tinggalkan tadi. Kewajibannya dia bertobat, sungguh-sungguh minta ampun, nangis. Nangis yang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyesali perbuatannya. Ya, dan setelah itu harus kelihatan kalau dia berubah. Ya, kalau belum sholatnya cuma di rumah, kemudian jadi di masjid terus. Rajin semangat untuk beramal soleh dan seterusnya, karena telah melakukan satu hal yang sangat-sangat besar. Namun mayoritas para ulama, dan inilah yang benar, subuh yang ditinggalkan secara sengaja tadi tidak sampai derajat membatalkan iman. Artinya ya, orangnya baru fasik saja, muslim fasik, muslim yang besar dosanya, namun tidak sampai derajat membatalkan iman. Ini pendapat yang lebih tepat. Namun dan ini pendapat mayoritas ulama. Namun nanti diperselisihkan, perlukah dia sholat? Perlukah dia sholat? Atau jika dia sholat, sholatnya itu manfaat ataukah tidak? Artinya bisa diqadha ataukah tidak? Kalau kita katakan manfaat, ya sama dengan bisa diqadha, sehingga dia hendaklah dia sholat jam 7 itu dan itu sudah selesai masalahnya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pendapat banyak ulama, demikian bisa diqadha dan itu selesai. Namun pendapat yang lebih tepat adalah tidak bisa diqadha, ya, dan tidak manfaat jika dia mengerjakannya. Tidak manfaat, meskipun dia kemudian dari jam 7 itu sampai duhur dia sholat subuh bolak-balik dua rakaat, tidak ada gunanya. Ini pendapat yang lebih kuat. Kenapa? Karena ini sholat yang sudah ada batas awal dan batas akhirnya, dan dia telah tinggalkan dalam keadaan sadar sampai batas akhirnya berakhir. Maka tidak bisa diperbaiki, diperbarui. Kewajibannya adalah bertobat, menyesal, banyak-banyak istighfar, dan banyak-banyak beramal saleh. Untuk ringkasan, rincian detail tentang masalah ini. Kemudian ini berkaitan dengan syarat sholat yang pertama, itu tibanya waktu. Kemudian syarat sholat yang kedua adalah toharah. Maka tidaklah diterima sholat tanpa dalam keadaan tanpa toharah, tanpa berwudu, atau tanpa menghilangkan hadas besar. Mengingat sabda Nabi alaihissalatu wassalam, la tuqbalu sholatu ahadikum, tidaklah diterima sholat kalian jika dalam keadaan berhadas, kecuali berwudu terlebih dahulu. Maka tidak boleh tidak seorang itu harus berwudu dalam sesuai dengan apa yang diperintahkan. Maka jika dalam keadaan hadas kecil karena kencing atau karena berak atau karena kentut atau karena tidur, demikian juga menurut pendapat yang benar atau karena makan daging unta, maka ada kewajiban berwudu sebelum sholat. Dan kewajiban berwudu adalah sebagai berikut, tentu yang telah kita ketahui bersama, atau rukun wudu adalah membasuh 4 anggota badan, yaitu membasuh wajah, demikian juga tangan sampai siku, kemudian cukup mengusap kepala sekali, dan membasuh 2 kaki sampai mata kaki sebagaimana yang Allah perintahkan di surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian tidak sholat, yaitu maksudnya dalam keadaan hadas, maka basuhlah wajah kalian, tangan sampai siku, usaplah kepala, dan basuhlah kaki sampai 2 mata kaki. Dan perlu diketahui, termasuk terhitung kepala adalah 2 telinga, dan termasuk wajah adalah berkumur-kumur dan istinsyak. Ini istinsak adalah memasukkan air ke pangkal hidung dengan napas, bukan dengan jari, namun dengan napas, sehingga air itu didekatkan di hidung kemudian diserot. Itu yang disebut dengan istinsak. Sebagian orang salah paham, dikira cuma begini-begini karena sebagian poster wudu masa silam terutama. Itu istingsaknya cuma begini-begini, padahal bukan demikian yang namanya istingsak. Nih, yang namanya istingsak adalah memasukkan air, bukan membersihkan hidung. Nih, sering didefinisikan, diterjemahkan dengan membersihkan hidung, akhirnya dikira cari upil, gitu-gitu sambil cari upil kan. Nah, bukan membersihkan hidung, namun namun memasukkan air ke hidung, bukan dengan jari namun dengan napas. Maka maknanya, maka istingsak itu bukan membersihkan hidung. Salah paham kalau diterjemahkan dengan membersihkan hidung alias ngupil kan. Demikian juga bukan memasukkan air ke hidung pakai jari, namun yang benar adalah memasukkan air ke hidung dengan napas. Ya, maka berkumur-kumur untuk mulut, kemudian istingsak untuk hidung. Maka ketika berwudu tidak boleh tidak harus membersihkan 4 anggota badan ini, wajah, tangan, kepala plus telinga dan kaki. Ya, dari 4 anggota badan ini, 3 diantaranya adalah dibasuh. Nih, akhirnya dalam, artinya dalam jumlah air yang banyak untuk wajah, tangan sama kaki. Kemudian 1 mengusap. Mengusap itu artinya airnya cukup minimalis saja, cukup yang nempel di tangan, kemudian dipakai untuk mengusap kepala. Kemudian tentang istinja, yaitu cebok dengan air, atau kalau pakai tisu disebut istitmar, makanya adalah kegiatan untuk menghilangkan hadas setelah kencing atau berak. Dan ini tidak ada hubungannya dengan berwudu. Maka jika ada seorang itu kencing atau buang air besar, kemudian istinja, kemudian dia beraktivitas, kemudian tibalah waktu sholat, maka dia cukup berwudu dengan membersihkan 4 anggota wudu, dan tidak perlu dia tidak ada kebutuhan untuk istinja lagi, karena istinja adalah kegiatan untuk menghilangkan najis. Maka jika najis telah dihilangkan, maka tidak perlu dibersihkan untuk kali yang kedua, kecuali jika memang buang air besarnya atau buang air kecilnya itu kembali terjadi. Kemudian wasahid dan yang benar, seandainya orang itu lupa untuk istinja. Kok bisa ya? Orang itu lupa untuk istitmar atau untuk istinja, untuk cebok secara syar'i, sudah wudu terlebih dahulu padahal belum istinja. Ya, maka wudunya di sini dikatakan wudunya sah karena tidak ada hubungan antara istinja dengan berwudu. Ya, maka dua paragraf yang tadi kita bahas itu meluruskan salah persepsi yang salah yang ada di orang-orang awam, orang Saudi. Orang-orang Saudi yang awam itu punya anggapan, ada anggapan yang berkembang, kalau mau wudu istinja dulu. Kalau mau wudu istinja dulu. Ya, ada itu tersebar di sebagian masyarakat Saudi. Maka tadi ditegaskan kalau itu tidak benar. Seandainya orang sekarang ini dia kencing, kemudian dia istinja, setelah itu beraktivitas, kemudian dia mau sholat, kemudian waktu sholat tiba cukup berwudu, kemudian sholat, tidak perlu habis beraktivitas tadi, kemudian cebok dulu, setelah itu berwudu baru sholat, tidak perlu, kecuali kalau dia memang butuh istinja lagi karena dia mau kencing lagi. Ditegaskan demikian. Maka anggapan yang beredar di masyarakat awam orang Saudi kalau wajib istinja sebelum berwudu meskipun tidak karena kencing, itu satu hal yang tidak benar. Demikian juga berkembang di masyarakat, sebagian masyarakat Saudi adanya anggapan wajib istinja karena kentut. Itu juga satu hal yang tidak berdasar. Kalau kita baca buku-buku para ulama Saudi akan sering disinggung dua hal tersebut karena untuk mengoreksi pemahaman orang awam yang tidak berdasar. Ya, ini mungkin anggapan tadi berkembang gara-gara adalah aturan di fikih madhab Hambali. Mungkin asalnya anggapan kenapa dianggap ada anggapan perlu istinja sebelum berwudu padahal tidak kencing dan tidak berak, itu dimungkinkan wallahu a'lam adalah karena dari ajaran mazhab Hambali yang mengatakan bahasanya istinja adalah syarat sahnya wudu. Ini ada kalimat di fikih toharoh ala madhab Hambali, istinja adalah syarat sahnya wudu. Namun yang dimaksud istinja itu syarat sahnya wudu itu bukan seperti tadi ya, harus istinja sebelum berwudu, bukan. Yang dimaksud dengan istinja itu syarat sahnya wudu sebagaimana dalam madhab Hambali dan juga demikian juga dalam madhab Syafi'i, sama juga semacam ini. Istinja adalah syarat sahnya wudu, maksudnya kalau orang itu buang air besar atau buang air kecil belum istinja dia telah wudu terlebih dahulu. Sahkah wudunya? Dia belum cebok. Dia kencing, najisnya sudah dibuang, malah wudu karena keran di depannya. Kemudian wudu padahal dia belum cebok. Nah, sahkah wudu dalam keadaan belum cebok? Dalam madhab Hambali dan demikian juga ini madhab Syafi'i, itu tidak sah. Harus kalau kencing istinja dulu baru wudu. Tidak boleh kencing, wudu, istinja. Tidak boleh kencing, wudu, kemudian istinja, cebok, itu tidak sah. Wudunya tidak sah. Itu yang dimaksudkan. Itu yang dimaksudkan oleh para ulama fikih atau sebagian ulama fikih yang mengatakan istinja adalah syarat sah wudu. Namun sebagian orang awam, ya maklum saja orang awam ya, salah paham ngajinya mungkin sambil plus ngantuk kan? Sehingga kemudian ketika dijelaskan istinja syarat sahnya wudu, kemudian membuat kesimpulan sendiri, dan itu memang kebiasaan orang awam di mana-mana itu sering membuat kesimpulan sendiri yang padahal salah paham. Kemudian dikira kita wajib istinja sebelum berwudu, padahal maksudnya itu tidak demikian. Dan ini satu hal yang diperselisihkan ulama, apakah istinja itu syarat sah wudu ataukah tidak? Ya, kalau pendapat standar di mazhab Hambali, istinja adalah syarat sah wudu, dan demikian juga dalam mazhab Syafi'i. Namun kalau kita lihat tadi di paragraf terakhir pendapat Syaikhul Utsaimin rahimallahu taala, beliau mengatakan yang benar tidak ada hubungan antara istinja dengan berwudu, sehingga beliau mengatakan seandainya orang itu habis kencing kemudian lupa belum istinja malah berwudu terlebih dahulu, maka wudunya sah. Wudunya sah meskipun karena tidak ada hubungan. Namun perlu diketahui bahasanya alasan ulama yang mengatakan, apa dalil ulama yang mengatakan istinja dulu baru berwudu, berkaitan dengan masalah madhi. Ketika orang seorang laki-laki keluar madhi, maka madhi itu najis dan wajib dibersihkan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada orang yang, kepada Ali yang punya kasus dengan air madhi, maka Nabi katakan bersihkan air madhi, air madhimu kemudian berwudhulah. Maka bersihkan dulu air madhi kemudian baru berwudhu. Ini yang jadi dasar ulama Hambali dan madhab yang lain yang mengatakan istinja wajib sebelum berwudu. Namun pandangan lain ada dimiliki oleh Syaikhul Utsaimin rahimallahu taala yang mengatakan tidak ada hubungan antara istinja dengan wudu, sehingga boleh saja orang itu kencing kemudian wudu baru istinja. Ya, itu sah meskipun berkatakan ini hendaknya terjadi kalau karena lupa gitu ya, bukan karena sengaja kencing dulu kemudian kencing terus kemudian dengan sengaja wudu kemudian istinja. Ya, demikian yang kita bahas kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rabbana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.